untuk siapa? Wajah ayu untuk siapa? Kulit seksi untuk siapa? Mata bagai bintang kejora, bibir tipis hidung mancung, gigi seputih mutiara, dagu bagai lebah bergantung. Wajah ayu, tubuh seksi bagai buah mangga. Anakku, tolong kamu jangan mempermainkan wanita. Kalau memang kamu cinta dengan si Bibit, kerja dulu, cari uang. Nanti saya lamarkan si Bibit itu. Dengarkanlah nasihat ibumu ini, insya Allah hidupmu akan bahagia dunia akhirat. Amin. Tidur terus. Bangun, salat. Ayo bangun. Salat dulu, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Azuraku, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk mengikuti lagu dan kegiatan kita selanjutnya, jangan lupa klik lonceng di bawah ini.